Mohon dijelaskan tentang jodoh kita dah ditetapkan. Ha. Dia kata dia macam mana jodoh dah ditetapkan? Memang tetap lah. Dah jodoh tu benda makna. Kita tanya dia balik. Nak cakap bab jodoh. Jodoh ni isteri kita. Hei, bukan isteri. Jodoh-jodoh ni maknanya regu. Pasangan. Sama ada pasangan tu partner kita dalam perniagaan atau pasangan dalam perkahwinan atau partner kita dalam final All England. Dia panggil jodoh. Faham tak? Bukan jodoh makna perkahwinan. Cuma orang Melayu duk faham, nampak? Jodoh, nampak? Dan perkahwinan di tangan Allah. Dia jodoh, dia nampak kahwin saja. Neh? Ha. Pasal orang Melayu dia suka kahwin. Ha. Jodoh-jodoh ni bukan mesti isteri kita sampai mati. Sebab tu dia bila perkahwinan, dia ada tak perceraian? Ada tak? Ada. Bila perceraian, benda makna? Tidak ada jodoh. Bukan makna celaka. Bukan makna sial. Tidak ada jodoh. Kadang-kadang pun tak kait dengan perkahwinan. Dia nak jumpa dengan kawan dia, tapi kawan dia tunggu dah. Silap. Kawan dia kata pukul 4. Hak tu ingat pukul 4 pagi. Hak ni tunggu 4 petang. Tak ada jodoh. Dah kalau jumpa kahwin tak? Laki belaka. Ha, faham baik buat jodoh. Jodoh bukan kahwin. Neh? Ha, tak mesti gitu. Jadi, macam mana Tuhan telah tetapkan jodoh kita? Dah mana saya tak kahwin pun? Tak ada tetap jodoh tu makna tetap kamu kahwin atau tidak. Benar kalau mu tak kahwin, makna tetap dah tak kahwin. Itulah. Apa yang berlaku itulah ketentuan Allah. Dah kalau kita kata hari ni saya tak kahwin, dah esok saya akan cari seorang perempuan untuk saya kahwini. Itulah ketetapan Allah. Tiap yang berlaku, semua tu qada Allah. Kita tak boleh lari. Kita duduk tengah lain putih, tengok kereta mari laju, kita pun lari tepi. Kena langgar juga. Lah, kena langgar tu qada Allah. Dia tu dah kita lari dah daripada qada kan. Lari mari kat tengah. Dah, Tuhan tetap dah. Satu hari, mu akan duduk tengah, lari-lari tengah, mu lari tepi, lari-lari tepi juga. Langgar mu. Ha. Akhirnya kita pun tak faham masalah ni. Bila tak faham, itulah beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita faham, maka kita sama dengan Allah. Dan kan Allah saja yang reti qada dan qadar. Faham ni? Dah aku nak fikir juga. Tak ada, tak boleh fikir qada dan qadar. Tak ada nak fikir ni, ini benda ni apa panggil? Pen drive. Nah, 32 gig. Lepas tu kita nak masuk dalam 15 giga. Masuk? Mengiga tak masuk. Faham tak? Pasal apa? Pasal ni 32 meg nak masuk 15 gig. Masuk tak? Tak boleh. Kalau kita cacau juga, dia panggil benda hang. Hang ni bahasa orang putih. Melayu, gila khinzir. Jadi mesti ketam bawa kering. Betul tak? Otak kita juga. Kita nak tahu juga hakikat qada dan qadar. Macam mana ketetapan kesesuaian. Dadang dengan akal. Lah. Main kat atas rambau. Pakai luar dalam, alik luar. Degedeng. Gila babi. Faham? Pasal apa? Tak cukup dengan tempat. Nak fikir. Faham tak? Jadi kita yakin sudah. Semua telah ditentukan oleh Allah. Tak usah bimbang sikit. Nak kahwin, cukup mudah. Yang jadi payah, masyarakat sekarang. Nak, molek dah anak, bercinta. 6 bulan dah kenal. Rapat dah molek dah. Tak wih juga kahwin. Mak kita teriak. Kita tak mau bagi dia. Belok dah. Nak, dia yang menyulitkan. Bukan agama. Bukan ketetapan. Nak, masyarakat yang menyulitkan perkahwinan. Molek dah kenal dah di universiti. Pak dah. Pak Sam dah duduk. Nak, kenal bersama. Kenal hati budi. Nak, suka dah. Saling menyayangi. Mari minta di rumah. Tak bagi juga. Apa? Alasan. Pasal tak pakai kereta. Pakai motosikal. Siapa yang menyulitkan keadaan? Allah ke kita? Ada? Kita kena bohong. Nak? Dah tu satu masalah. Ni saya payah ustaz kalau nak kahwin. Saya nak ngorak-ngorak tak pandai. Nak suruh risik-risik orang. Keluarga pun tak apa. Ada sini jauh. Tak mak saudara mati dah payahnya. Tak payah. Orang puan tu kamar tu. Akak dengan kapal kargo boleh. Mu kenang hak mana? Kabar je. Kita kenang. Tengok budak ni lawa pun semua comel. Baik pergi surah pergi masjid. Pergi kabar ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Dah saya nama Ahmad. Saya duduk di Pasir Gudang. Saya tengok awak 3 minggu dah. Saya berkenang nak ambil awak menjadi isteri saya. Kalau awak berkenan, saya letak mak ayah saya ke rumah awak. Assalamualaikum. Boleh tak? Haram tak? tak haram di sisi Islam. Kerana Nabi kena perintah seorang sahabat pergi pada perempuan itu dan nyatakan hasratmu. Faham? Mudah tak? Dia kata, minta maaf lah, saya sudah berpunya. Kita pun pergi orang lain pula. Tu bawah pokok tu ada seorang. Nampak? Tengok duk jual mi tu. Nampak? Ha. Kamu agak. Saya nampak awak ni jual mi 3 minggu dah. Saya nak jadikan awak sebagai isteri saya. Tak. Jadi saya malah nak mengorak, nak main-main kapa-kapa, saya tak berhenti. Tak. Saya nak jadikan isteri awak. Awak isteri saya. Kalau berkenan, saya hantar orang tu ke rumah awak. Oh, tak boleh. Saya sudah bersuami. Itu suami saya, Tok Imam. Dia kata gini, awak teramak tu. Awak duduk-duduk depan. Rumah depan, duduk sapu-sapu. Nak, ha, dia tu ada anak perempuan. Pergi rumah dia pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hak? Tak. Saya diberitahu awak ada seorang anak gadis. Anak gadis awak, saya rasa dia seorang yang sangat cantik. Saya nak jadikan isteri saya. Kalau berkenan, saya bawa ibu bapa saya esok juga ke rumah makcik. Untuk minta anak makcik cara yang baik. Eh, minta maaf lah. Anak makcik sudah berpunya. Tapi makcik janda. Ini tak ada masalah. Tak ada sebulan lah kahwin. Betul tak? Ni cara Islam mudah je. Payah sangat. Nak? Haa.